Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah, babu hamlil anzah ma'al ma' fil istinja, bab membawa al-anzah. Dan nanti insyaAllah akan datang bersama kita tafsir dari anzah, yaitu asa alaihi zuj, tongkat atau tombak yang ada mata pisaunya di ujungnya, berbentuk atau runcing. Nah, bab membawa tongkat ini, tombak seperti ini, ma'al ma' fil istinja, ya, ketika istinja, ketika buang air entah besar atau kecil. Apa fungsinya? Mengapa dahulu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah oleh sebagian sahabatnya dibawakan ini? Untuk apa? Dalam rangka apa? Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, wa Muhammad ibn Bashar al-mulaqab bimada? Bundar. Naam, ahsanta. Ma makna bundar? Siapa tadi yang menjawab bundar? Ah, ma makna bundar? Ah? Apa? Pandai? Ah? Bundar maknahu, aslu maknahu, asal dari maknanya itu al-wi'a al-kabir, tempat air yang besar. Nah, yang dimaksud di sini ketika al-wi'a al-kabir, tentunya besar, berarti mampu menampung air yang banyak. Artinya, maksudnya betul, apa namanya? Hadza Muhammad ibn Bashar terkenal dengan keluasan ilmunya. Nah, terkenal dengan ilmunya yang luas, sampai-sampai disebut dengan bundar, tempatnya air yang besar, yaitu dia itu ilmu seluruh yang ada itu dia miliki. Ada Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, wa Muhammad ibn Ja'far al-mulaqab bimada? Hah? Gundar. Dan tadi bundar bilmat, sekarang gundar. Ini kalau tadi lakob yang maknanya baik, adapun ini lakob yang maknanya tentunya ya tidak bagus. Nah, namun ketidakbagusan julukan ini menjadi ibrah bagi yang lainnya. Ya. Gundar artinya musyagib, sering berulah nakal ketika itu, masa-masa remaja awal-awal menuntut ilmu. Nah, musyagib suka bikin onar dan yang lainnya. Nah, sehingga seorang anak di masa-masa menuntut ilmu, apalagi masih berusia muda dan yang lainnya, ketika nakal atau dan yang berbuat ini dan itu, itu terus jangan berputus asa, terus dibimbing. Nah, terus diarahkan, terus dididik. Nah, ta'lim wa ta'dib wa tadris wa tarbiyah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun terus mengambil sebab. Sabar. Jangan ada yang mengatakan ana sudah menasihati ustaz, ana sudah berbuat ini. La, selama kita masih hidup dan anak kita masih hidup, terus ana sudah berulang kali ya, terus. Nah, jangan putus asa. Hadza gundar kan kana gundar kana musyagiban fasara al-an ish min asbatin nas au asbatun nas bal asbatun nas fi hadithi Syu'bah amirul mu'minin fil hadith Syu'bah. Naam, Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Bistam amirul mu'minin fil hadith. Sara aliman min ulama'il hadis. Gundar, dahulunya musyagib, kemudian jadi seorang alim, seorang ulama'al hadis. Apakah jadi al hadis sudah seperti itu aja? Tidak. Tarbiyah, ta'dib, dididik, diarahkan. Kita sudah mengetahui bagaimana kisah dari Ibnu Abbas. Ikrimah dahulu apa? Kakinya diikat. Nah, wahakada tarbiyah ya ikhwan. La had yai'as min rahmatillah. Jangan ada seorang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan dalam mentarbiyah anak-anak kita, ikhlaskan niat kita lillahi taala. Nah, sehingga ketika kita terus menghadirkan niat ini, setiap apa yang kita berpayah-payah, marahnya kita ke anak-anak, bimbingan kita ke anak-anak, menemani kita, murajaah anak-anak kita dan yang lainnya, dan terus mendapatkan pahala. Nah, ikhlas. Barakallahu fikum ya ikhwan. Qala haddatsana Syu'bah Ibn Uman, Pak Amir, Syu'bah. Barusan tadi ana sudah sampaikan. Tadi barusan. Nah, Pak Hasan, Syu'bah. Abu Fauzan, Syu'bah, Ibnu. Sa'ad, Ibn al-Hajjaj, ya, Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Amirul Mu'minin fil hadis. Lamma mata Syu'bah, mata al-hadis fil Iraq, kama qala Sufyan rahimahullah. Ketika meninggal Syu'bah, seakan-akan ilmu hadis di Iraq ikut meninggal. Nah. Wa dhahak li'anna dhihab al-'ilm bi dhihabi ahlihi. Hilangnya ilmu itu dengan hilangnya ahli ilm. Naam, qala haddatsana Syu'bah an Atha' ibn Abi Maimunah. Atha' ibn Abi Maimunah lewat dalam sanad sebelumnya yaitu Abu Mu'adz. Annahu sami'a Anas ibn Malik yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahminu ana wa gulamun idawatan min ma'in wa anzatan. Kata Anas ibn Malik, dahulu Rasul alaihi salatu wasallam yadkhulul ma' atau yadkhulul khala, maka aku membawakan aku dan hulam anak yang bersamaku seorang anak yang lainnya, bocah yang lainnya, sahabat kecil ketika di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, idawatan min ma, ya, air di bejana atau tempat air, wa anzah, dan aku membawa, dan kita ini membawakan tombak seperti itu. Yastanji bil ma. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam beristinja dengan air tersebut. Apa terus maksud dari anazah? Baik, hadis ini tabahu nadr wa syadzan an Syu'bah. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah bukan hanya Muhammad ibn Ja'far, tapi juga An-Nadr, ya. Di sini disebutkan An-Nadr yaitu ibnu Syumail. Nah, begitu juga dengan Syadzan yaitu Al-Aswad ibnu Amir. Al-Aswad ibnu Amir. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan Al-Anzah Asan alaihi Zuj. Ya tadi, tongkat yang ujungnya ada apa itu? Mata pisaunya atau yang ujungnya lancip seperti itu. Nah, terus apa maksudnya dari, kenapa? Ada apa dengan tombak ini? Kalau air jelas, Rasulullah buang air kecil atau buang air, kemudian ya sudah, namanya buang air, butuh air. Adapun tombak bagaimana? Apa maksudnya? Kenapa Rasulullah SAW dibawakan tombak ini? Yang dari sini pun kita mengetahui bahwa kejadian ini dahulu ketika belum dibangunnya apa? WC-WC di rumah. Ya. Sudah lewat bersama kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, awal-awal WC itu di jauh, artinya tidak ada di rumah-rumah itu tempat untuk buang air. Nah, di sini sudah ada anak, dua orang anak membawakan tombak dan yang lainnya, menunjukkan bahwa ini ketika itu masih di luar rumah. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan tombak ini untuk yastatiru bihi minal baul, untuk menutup agar tidak kena kencing, atau sebagai sutra. Nah, yang lainnya mengatakan tombak ini ditancapkan di tempat tersebut sebagai isyarah bahwa di situ ada orang atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air. Atau dibawakan dalam rangka ini akwal, ya, pendapat-pendapat ulama, kan apa sih maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing atau buang air dibawakan tombak. Mengatakan ini dalam rangka untuk mencangkul atau mengeduk, ya, tanah yang keras, tanahnya ketika itu keras. Atau dalam rangka karena ketika itu kondisinya padang pasir yang masih sangat liar, banyak hewan-hewan, dalam rangka untuk mengusir hewan-hewan berbisa yang akan datang dan yang lain-lainnya. Namun disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa pendapat yang paling tampak maksud dari ini yaitu tuhmal li annahu kana idza stanja tawadda wa idza tawadda shalla. Nah, ya, maksud dari dibawakannya tombak ini karena dulu Rasulullah alaihi salatu wasalam apabila beristinja itu kemudian pasti berwudu. Ketika berwudu pasti beliau alaihi salatu wasalam salat. Maka al-anza atau tombak ini dipakai sebagai sutra. Menunjukkan di sini bahwa salat itu harus dengan sutra. Walaupun sebagian ulama atau jumhur berpendapat bahwa sutra itu tidak wajib, namun dari hadis yang ada di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tusallu illa ilal sutra au idza shalla ahadukum fal yusalli ilal sutra wal yadnu minha au kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Di sini ada perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam, apabila salah seorang di antara kalian salat, jadikan salatnya itu ada sutrahnya. Wal yadnu minha, mendekat. ke sutra tersebut. Sehingga wallahu alam bisawab, di sini yang dimaksud dengan membawakan tombak dalam rangka agar ketika salat ada sutra. Kemudian di sini kita akan bacakan beberapa faedah yang disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa fihi jawaz istikhdamul ahrar. Di sini bolehnya memakai al-ahrar, orang-orang merdeka bukan budak, untuk melayani. Nah, khususan idza arsadu lidzalika liyuh au liyahsul lahum at-tamarrun 'ala at-tawadhu'. Nah, bolehnya di sini kan Anas Ibnu Malik, ya kan? Anas kan bukan budak. Seperti itu. Anas bin Malik putra dari siapa? Ibunya siapa namanya, atau siapa ibunda Anas bin Malik? Hah? Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim dulu menikah dengan Malik ibnu Nadir, kemudian meninggal, akhirnya kemudian dilamar oleh siapa? Hah? Dan dikatakan mithluka la yurad ya Aba Fulan, Abu Talha, ya. Nah, Abu Talha datang melamar Ummu Sulaim dalam kondisi Abu Talha masih kafir. Maka kata Ummu Sulaim, orang seperti engkau tidak pantas untuk ditolak. Namun maharnya apa? Islam. Masuk Islam, akhirnya masuk Islam Abu Talha. Ini Anas bin Malik, ya. Yang demikian ini terkhusus, ya, apabila orang tersebut memang artinya menyengaja melakukan tersebut dalam rangka apa? Agar mereka terlatih untuk tawadhu, tidak tinggi. Nah, coba kita perhatikan. Ya, an-nafsu tamil ila ma tahwa. Kalau kecenderungan hati ini sudah, manusia hukum asal diciptakan dalam keadaan jahil, dalam keadaan sombong, dalam keadaan ini dan itu. Nah, ya, inna nafsa la'amaratun bisu. Hawa nafsu ini cenderungannya memerintahkan, la'amaratun bisu, terus memerintahkan pada su. Kita diperintahkan untuk melatih jiwa ini. Nah, dalam segala hal yang kita tawadhu, bagaimana melayani ahli ilm atau orang yang lebih tua dan yang lainnya, terbiasa, tidak akhirnya jadi kibir. Nah, karena al-kibir batarul haq wa ghamtun nas. Kibir ini, kesombongan ini menolak hak dan apa? Ghamtun nas, meremehkan, merendahkan manusia, menganggap dia yang paling tinggi, manusia harus ikut aturan dia. Wala'iyadzubillah. Nah, ini nenek moyangnya orang yang melakukan kibir ini, atau pendahulunya, yaitu iblis. Nah, jika sombong enggan untuk sujud kepada Adam karena merasa dirinya diciptakan dari neraka, dari api, dan api itu lebih afdal dari tanah. Iblis tidak memiliki keikhlasan, padahal Allah yang memerintahkan, akhirnya enggan. Fal ikhlas muhim jiddan ya ikhwan. Banyak-banyak kita mengikhlaskan. Nah, kemudian yang berikutnya disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hadis ini. Wa fihi anna fi khidmatil alim syarafan lil muta'allim. Kata Al-Hafidz, dalam hadis ini ada sebuah dalil bahwa berkhidmah melayani seorang yang alim itu syaraf, keutamaan. Bagi siapa? Lil muta'allim. Bagi orang yang belajar, menuntut ilmu kepada orang tersebut, kepada alim tersebut, kepada orang yang berilmu tersebut. Melayani ahli ilm itu syaraf, keutamaan lil muta'allim. Namun, keutamaan tersebut tentunya bukan semata-mata karena pribadi dari alim tersebut. Ini akhirnya kita berkutat pada permasalahan atau materi ikhlas. Jangan kita mencari muka, jangan kita berusaha dekat dengan seorang yang mulia, dengan seorang yang alim, bas semata-mata hanya karena ingin mencari kedekatan atau biar diketahui, dikenal. Nah, enggak. Disebutkan oleh para ulama di antara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, la ahad yuhab li dzatihi illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang dicintai karena zatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti seluruhnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Muhammad ibn Abdullah, kita harus dan wajib mencintai beliau. Leis, kenapa? Bukan semata-mata pribadi beliau alaihi salatu wassalam, namun karena beliau adalah Rasulullah yang Allah perintahkan kita. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat yang lainnya, kita mencintai mereka lillah wa fillah. Kita mencintai para ulama, kita mencintai saudara-saudara kita. Sama kaum muslimin lillah wa fillah. Sehingga hubungan kita dibangun di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akhirnya menjadi keutamaan, kemuliaan. Kunna nujil Muhammad ibn Hadi. Kunna nujilluh wa nuhibbuh. Dahulu kita mengagungkan, memuliakan Muhammad bin Hadi lillah. Nah, makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, min awthaq ural iman al-hubbu billah wal-bughdu billah. Termasuk tali yang paling kokoh, awthaq ural iman. Nah, dalam keimanan itu al-hubb billah wal-bughdu billah, cinta karena Allah dan benci karena. Fal'an ar-rajul sara munharifan, khalas menyimpang. Natrukuhu lillah wa fillah wa nubghiduhu lillah wa fillah. Kita membencinya sekarang karena Allah, bukan karena pribadinya. Nah, maka fantabihu ya ikhwan, Allah. Nah, ya, hati-hati dalam kita menjaga niat-niat kita. Nah, kita mencintai Syekh fulan, alim fulan, ustaz fulan, ustaz kibar kita, jangan semata-mata karena pribadinya. Rugi. Yang pertama didapat, tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, akhirnya karena bukan lillah, dzul, kerendahan. Nah, seperti itu. Kita mencintai Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Ustaz Muhammad As-Sawad, Ustaz Qamar, Ustaz Luqman, Ustaz dan yang lainnya, kita jadikan itu lillah. Nah, kalau kita itu mencintai karena Allah, ya sudah karena Allah. Ya. Nah, makanya kata Sufyan Ibn Uyainah, diceritakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kila li Sufyan, Imam Syafi'i melihat ada seorang berkata kepada Sufyan Ibn Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ard thumma taghdab 'alaihim yushiku an yadhhabu wa yatrukuka. Kata kemudian orang ini mengatakan, wahai Sufyan Ibn Uyainah, wa man Sufyan Ibn Uyainah, imam min a'immati ahli sunnah. Nah, keutamanya sangat banyak. Itu ada suatu kaum datang kepada engkau dari segala penjuru dunia. Kemudian engkau marah-marah ke mereka. Itu kaum tersebut akhirnya meninggalkan engkau. Pergi dengan engkau, kata Sufyan Ibn Uyainah. Idzan hum hamqa mithlak. Kalau begitu mereka orang-orang yang dungu seperti engkau. Nah, yatrukuna ma yanfa'uhum. Les dungu. Kenapa? Mereka meninggalkan apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Apa manfaatnya? Ibnu Uyainah alim, seorang yang memiliki ilmu. Bukan semata-mata pribadinya, tapi ilmu yang ada pada Sufyan Ibnu Uyainah, akhirnya hilang ilmu tersebut. Nah, hanya karena sebatas Sufyan ibnu Uyainah marah, dungu, kata Sufyan ibnu Uyainah, orang-orang seperti ini dungu. Nah, ini semakin membuat kita untuk terus, ya, banyak-banyak mengikhlaskan lillahi ta'ala. Nah, selama orang tersebut masih dikenal, termasuknya dengan sunnah, ya, diketahui istiqomahnya di atas sunnah, sabar. Nah, sabar kita. Sayang ilmu yang ada pada alim tersebut, atau ustaz tersebut, atau syekh tersebut. Karena kita mencintainya, ya, ingin dekat dengan alim tersebut, itu bukan karena pribadinya, tapi kita berusaha dapat ilmunya. Lillah, mencari wajah Allah, sayang kita di dunia ini. Tempat kita sekarang menggali pahala sebanyak-banyaknya. Nah, apa kabar kalau fikum ya ikhwan? Entabih. Masalah ikhlas ini penting. Jaga keikhlasan kita. Carilah wajah Allah. Nah, jangan mencari muka manusia. Kita membenci fulan karena Allah. Kita mencintai fulan wa'alan, jadikan karena Allah. Kata Imam Malik, maka nalillah fahuwa bakin. Apa-apa yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala bakin, langgeng. Nah, kalau kita mencintai fulan karena Allah, langgeng kecintaan tersebut. Mungkin terjadi sesuatu antara kita dengan fulan. Sahabat saja terjadi di antara sama mereka, namun karena mereka saling mencintai karena Allah, maka kecintaan tersebut langgeng. Seperti itu. Ya. Maka sebaliknya, kita berlindung kepada Allah dari hati-hati kita yang tidak ikhlas. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Masih ingat dengan kisah Abu Bakar Siddiq? Ketika hadisul ifaq, Aisyah, tersebar kabar bohong tentang Aisyah telah melakukan ini dan itu. Ya. Nah, kemudian turun ayat yang melepaskan Aisyah dari tuduhan-tuduhan yang keji tersebut. Maka Abu Bakar Siddiq sempat ketika itu bersumpah kepada Mistah ibnu Asasah, bersumpah tidak mau menafkahi lagi, tidak membantunya lagi, padahal kerabatnya Mistah ibnu Asasah. Leish, Mistah termasuk orang yang menyebarkan berita keji tersebut. Namun Mistah bertobat, sebagaimana para sahabat lainnya yang sempat ikut menyebarkan berita tersebut bertobat, walaupun akhirnya dicambuk. Ya, dalam hukum Islam seperti itu. Nah, maka kemudian turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah seorang di antara kalian bersumpah untuk kemudian dia tidak mau memberikan nafkah kepada saudara kerabatnya, atau orang-orang miskin, atau para muhajirin fi sabilillah. Nah, Abu Bakar hanya bersumpah dalam kondisi ternyata betul memang. Nah, sang sahabat tadi, kerabat tadi itu memang mengikut menyebarkan berita dusta tentang Aisyah. Allah tegur, jangan berhenti, terus. Nah, ini bagaimana kalau ternyata dianya yang keliru? Bukan sekedar berhenti mengungkit-ungkit wal'iyadu billah. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sadaqah-sadaqah kalian dengan al-man. Merasa memiliki jasa mengungkit-ungkit kebaikannya, jasanya, sadaqahnya. Wal adha, dan berbuat menyakiti hati orang lain. Nah, al-iyadu billah ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dari mukhlisin. Amin. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Maka na minas-shawab fa minallahi wahdah. Wa maka na minal khata' fa minni wa minasy-syaitan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.